Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala ali wa sahbihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul kembali di Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat walafiah di kelas tafsir ini. Insyaallah malam hari ini Allah beri kita tambahan ilmu yang manfaat dunia akhirah untuk diri kita, keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, kedua orang tua kita, sahabat-sahabat kita. Semoga semuanya mendapatkan manfaat dari kajian ini zahiran wa batinan. Hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih membahas basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang lalu kita sudah jelaskan bahwasannya jumlah huruf daripada bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Dan angka 19 ini punya keistimewaan tersendiri di dalam Al-Quran atau matematika Al-Quran. Kemudian hal yang menarik lagi, jumlah malaikat Zabaniyah, malaikat yang menjadi anak buahnya malaikat Malik, malaikat yang bertugas ngurusi neraka, itu malaikat Zabaniyah ada 19. Para ulama mengatakan satu huruf akan menjadi benteng untuk menghadapi malaikat Zabaniyah. Sehingga siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dia telah membentengi dirinya dari malaikat-malaikat tersebut. Artinya malaikat-malaikat tersebut tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk menyentuhnya. Sehingga orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim, insyaallah dia akan terlindungi dan selamat dunia akhirah. Nah, pada malam hari ini kita akan mengupas satu demi satu. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk huruf ba sendiri kita sudah pernah kupas panjang lebar, secara singkat tapi panjang lebar. Huruf ba itu merupakan huruf jar yang fungsinya mengkasrohkan kata benda setelahnya. Di situ banyak makna. Kemudian huruf ba juga lil musahabah, keikutsertaan. Jadi dengan mengucapkan ba tadi, maka yang berbicara itu dia tidak pernah berlepas, ya, tidak pernah berlepas dengan setelah ba. Jadi misal dia bismillah dengan nama Allah, artinya kemanapun dia berada dan dimanapun dia berada, dia selalu disertai nama Allah. Ya, enggak pernah dia berpisah, ada bersama dia terus. Nah, ba untuk huruf jar itu maknanya banyak. Di situ terkandung makna siapa yang pengin mendapatkan ilmu Al-Qur'an yang 30 juz, artinya ingin mendapatkan ilmunya Allah Ta'ala, maka syarat nomor satu, dia harus menjadi titiknya ba. Harus menjadi titiknya ba. Maksudnya bagaimana? Titiknya ba itu letaknya di bawah, kalau di atas namanya nun, ya. Nah, kalau mau jadi ba ya titiknya harus di bawah. Artinya kalau mau menjadi orang hebat, maka dia harus meletakkan dirinya di bawah dan siap diletakkan di bawah. Ya, dan siap dia itu direndahkan, dan siap dia itu dihinakan, dan siap dia itu ditiadakan. Harus siap. Kalau sudah siap seperti itu, maka dengan sendirinya dia nanti bisa berdampingan dengan asmanya Allah Ta'ala, bismillah. Ya, bisa bersanding dengan nama Allah, sehingga seorang yang sudah betul-betul hatinya itu merendahkan diri, hatinya itu sadar kerendahan dirinya. Jadi arti merendahkan diri itu bukan merendah-rendahkan diri, bukan menunduk-nundukkan diri, bukan seperti itu. Merendahkan diri artinya hatinya sadar dia memang rendah. Jadi kalau kita masih sadar punya kemuliaan berarti belum rendah diri. Walaupun nunduk-nunduk. Ya, walaupun bahasa Jawanya delosor-delosor gitu ya. Walaupun berusaha mencium tangan orang lain sampai ke bumi gitu ya. Rebutan cium tangan. Itu belum dikatakan tawadhu atau merendahkan diri. Kalau hatinya masih merasa punya kemuliaan dibanding orang lain. Tapi yang dimaksud merendahkan diri adalah ketika hatinya nol, sadar saya tidak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa, dan saya penuh dengan hal yang rendah. Kalau dia udah bisa sadar seperti itu secara otomatis, ya secara otomatis langsung naik. Karena Rasul SAW telah bersabda, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan diri, maka langsung Allah mengangkat derajatnya. Siapa menyadari kerendahan dirinya, maka saat itu juga langsung diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih ingat kisahnya Abid Bani Israel, seorang hamba yang ahli ibadah di Bani Israel, dengan seorang yang ahli maksiat di Bani Israel. Kalau dalam status kemasyarakatan, yang satu itu orang yang dipandang soleh, yang satu orang yang dipandang toleh. Satu saleh, yang satu salah. Jadi orang saleh sama orang salah. Orang mulia sama orang hina dalam pandangan masyarakat. Kalau bisa dikatakan yang satu ahli ke masjid, yang satu ahli mabuk. Ahli mabuk dan kejahatan yang lain. Kemudian duduk bersanding dalam sebuah perjalanan. Berteduh gitu ya. Dalam sebuah perjalanan istirahat, duduk bersanding. Lah yang dipandang soleh ini karena melihat ibadahnya, melihat kemuliaan dirinya. Nah, jadi gagalnya di situ. Dia lihat, oh saya ini ahli majlis, oh saya ini ahli ibadah, saya ini orang yang mulia. Lihat itunya. Kemudian lihat yang di sampingnya. Oh dia ini ahli maksiat. Oh dia ini ahli mabuk dan lain sebagainya. Kemudian dia merasa tidak pantas. Orang seperti itu kok duduk di samping saya. Gak pantas. Ya, gak pantas. Nanti ngotor-ngotori saya. Hatinya seperti itu. Sementara yang satu, yang ahli maksiat, memang betul ahli maksiat, dia hatinya berbeda lagi. Dia sadar, saya ini orang buruk, saya ini orang hina, saya ini orang jelek, saya ini gak punya kebaikan. Alhamdulillah, hari ini bisa jejer berdampingan sama orang yang baik. Mudah-mudahan saya dapat berkahnya. Ini sama-sama diem, gak ada yang ngomong loh. Sama-sama diam, gak ada yang ngomong. Tapi dibalik diamnya itu ternyata ada sesuatu yang luar biasa. Yang satu betapa baiknya, yang satu betapa buruknya. Kenapa? Yang satu merendahkan diri dalam arti sadar kehinaan dirinya. Yang satu dia menyombongkan diri, gak sadar dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Hasilnya apa? Allah perintahkan Nabi di Bani Israel yang hidup di waktu itu untuk berkata kepada dua orang hamba ini. Untuk menemui dan berkata kepada dua orang hamba ini. Wahai orang yang dipandang soleh, silahkan kamu mempergiat amalmu. Karena terhitung hari ini semua pahala amal solehmu dihapuskan oleh Allah Ta'ala karena dosanya engkau menyombongkan diri. Sementara catatan dosamu yang lalu masih ada. Sementara yang ahli maksiat, wahai yang ahli maksiat, mulai hari ini kamu beramal solehlah, karena semua dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau punya pahala kebajikan yang luar biasa. Akhirnya dua hamba ini berjalan. Yang sebelumnya yang ahli ibadah itu kalau jalan dinaungi awan, ya subhanallah, begitu berjalan langsung awannya pindah menaungi yang ahli maksiat. Karena ketika dia duduk tadi dia sudah dirubah sama Allah, man tawadhu'a rafa'ahullah. Begitu dia merendahkan diri, Allah mengangkat derajatnya. Allah enggak lihat masa lalunya. Ya, Allah itu maha pemurah, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Allah kalau sudah menentukan orang ini jadi orang mulia, syarat-syaratnya dipenuhi, enggak pakai syarat pun juga terserah Allah, apalagi syaratnya terpenuhi, yaitu dia meredakan diri langsung, enggak nunggu besok, enggak nunggu lusa. Man tawadhoa rafa Allah, langsung diangkat. Nah, ini rahasia huruf ba. Makanya kalau kita mau jadi orang yang soleh, jangan pernah melihat kelebihan yang kita miliki, kecuali untuk syukur. Jadi kalau melihat kelebihan untuk syukur itu bagus. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Alhamdulillah ya, saya dikasih Allah kekuatan untuk ibadah dibanding orang lain, alhamdulillah. Bukan dengan maksud merendahkan orang, tapi mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu bagus. Ya. Tapi kalau nanti lihat amal soleh kita cenderung ajakannya itu sombong, ya udah, lebih baik kita ingat-ingat aja betapa buruknya kita. Ya, betapa buruknya kita, untuk kemudian apa? Untuk kemudian mendekati orang-orang yang baik, cari barokahnya. Mudah-mudahan saya dekat dia, saya dapat berkahnya. Itu lebih bagus ya. Itu lebih bagus. Ini sekilas. Udah sering kita bahas ya. Udah sering kita bahas. Kemudian isim, ismun. Itu artinya nama. Isim, ismun artinya nama. Tapi dalam surat Al-Fatihah, di dalam basmalah, ismun itu alifnya hilang. Alifnya hilang. Iqra' bismi rabbik. Ketika ikra' bismi rabbik, alifnya masih ada. Bismi rabbik, alifnya masih ada. Nulisnya ba, alif, ya ba, ada alif ke atas gitu kan. Kemudian sin mim, bismi rabbik, alifnya ada. Tapi ketika bismillah, alifnya hilang. Ya, bismillah alifnya hilang. Di situ memang aturan. Kalau nulis ba, kemudian isim, kemudian lafdul jalalah Allah, maka alifnya harus dihilangkan. Alifnya tidak boleh muncul. Ya, karena di situ ada Allah. Jadi alifnya enggak boleh muncul. Lah terus di mana? Alifnya di mana kalau enggak muncul? Alifnya diganti di ba. Diganti di ba bagaimana? Nulis ba-nya itu jangan pendek. Ba-nya panjang. Ba kayak perahu gitu ya. Set panjang. Kemudian sinnya yang tegas. Sinnya yang tegas, kemudian mim tuh mimnya bundarannya yang kelihatan. Mim. Untuk apa? Untuk menunjukkan ismun tadi ya. Nama Allah, mengagungkan nama Allah. Nah, dikatakan oleh para ulama alifnya ismun itu dipinjam sama ba. Ya, dipinjam sama ba. Padahal kalau kita lihat ternyata ulama mengatakan sejatinya ba itu adalah alif yang lagi tidur. Paham ya? Jadi pada hakikatnya ba itu alif yang lagi tidur. Makanya kalau kita pengen jadi alif yang gagah perkasa, maka kita harus pandai menidurkan diri, merendahkan diri. Sehingga yang betul-betul bisa merendahkan diri sebetulnya dia adalah alif, tapi dia lagi tidur. Paham maksudnya enggak? Paham ya? Jadi orang yang hebat itu ya, sebetulnya dia alif, hebat ya. Tapi dia lagi tidur, jadi enggak kelihatan alifnya. Memang di situ ada isyarat kita harus menyembunyikan alif ini. Disembunyikan, jangan ditonjolkan. Kemudian ismullah. Apa maksudnya dengan bismillah? Artinya kita disuruh mengawali segala hal yang baik dengan membawa nama Allah. Dengan tasmiyah, membawa nama Allah. Bukan membawa nama-nama yang lain. Seperti yang saya jelaskan kemarin, ya, kadang seringkali kalau kita lihat sulap itu ada yang pakai bim, salah bim, abra, kadabra. Ya. Itu kita kan gak ngerti itu artinya apa ya. Ini untuk contoh ya, gak ngerti artinya apa. Maka lebih baik jangan, karena khawatirnya kalau itu nama setan. Kalau itu nama setan, atau itu nama sesembahan selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga orang mengawali, bim salah bim, padahal itu manggil nama setan. Misal, saya nggak tahu itu nama apa ya, saya juga nggak mau belajar, kurang kerjaan gitu ya. Bim salah bim itu artinya apa? Nggak mau belajar. Abrakadabra artinya apa? Nggak mau belajar. Ya udah, nggak usah pakai abrakadabra, nggak usah pakai bim salah bim. Wong kita ini ya Muslim. Nah, pakainya apa? Bismillah. Mudah-mudahan jadi kelinci. Bismillah, gitu ya. Jadi kelinci. Nah itu pakai nama Allah, membawa nama Allah. Nah dalam kehidupan ini kita disuruh bawa nama Allah di mana-mana. Allah ngasih pelajaran. Jadi sebelum membuka Al-Quran yang 30 juz itu, Allah menyuruh kita untuk membacanya membawa nama Allah. Bismillah akra. Dengan nama Allah ini aku membaca. Jadi membawa nama Allah. Bayangkan betapa maha pemurahnya Allah mengizinkan namanya dibawa kemana-mana. Mengizinkan namanya dibawa kemana-mana. Kalau ada orang bawa-bawa nama kita, kita akan marah loh ya. Jangan bawa-bawa nama saya. Jangan bawa-bawa nama saya. Tapi Allah justru memerintahkan bawa namaku. Ya bawa namaku. Dengan membawa nama Allah itu apa yang kita kerjakan berubah nilainya. Sembelihan kalau pakai nama selain Allah haram. Sembelihan sama-sama disembelih ya. Yang satu misalnya dengan nama pohon raksasa ya, yang ada di hadapan saya haram jadinya. Tapi kalau dia bismillah dengan nama Allah jadinya halal. Ya, menggunakan nama Allah membuat halal, menggunakan nama selain Allah jadinya haram. Itu perannya nama Allah ini luar biasa. Dan kalau udah bismillah dengan nama Allah, sesuatu yang diberi nama Allah berubah jadi biasa menjadi luar biasa. Contoh sama-sama motor. CC-nya sama. Yang satu dikasih merek. Kasih merek. Mereknya Honda atau Yamaha. Yang satu dikasih merek ya. NVL. Ada yang paham enggak? NVL. Enggak ada. Dijual laku enggak kira-kira? Ini produksi siapa nih? Enggak jelas nih. Orang mau beli harganya sangat rendah. Tapi begitu nih Honda atau Yamaha, harganya naik. Karena apa naik? Karena nama itu membawa sesuatu kepada yang diberi nama. Nama itu membawa sesuatu kepada yang diberi nama. Bayangkan begitu kita makan, bismillah, saya makan ini atas nama Allah. Maka makanan itu berubah jadi barokah. Ya, jadi barokah. Lah barokah itu apa? Lah ini repot kalau udah nanya barokah itu apa. Yang jelas bukan mbak berkah. Barokah itu sesuatu kalau udah kena barokah, manfaatnya jadi luas. Sesuatu kena barokah, manfaatnya jadi luas. Kena, udah keserempet berkah gitu aja. Beda maknanya. Maknanya beda. Susah mau diterangkan barokah itu. Barokah itu bisa dirasakan lewat pengalaman. Ya lewat pengalaman. Cerita-cerita orang-orang soleh, anbiya wal mursalin, awliya wal solehin. Ya, dan pengalaman hidup. Tapi kalau mau dijelaskan itu ya bisa teoritis ya dijelaskan. Cuman ya susah. Bisanya dengan contoh. Ketika orang bawa nama Allah bismillah dengan nama Allah maka berubah. Entah itu makanan jadi berubah, entah itu naik kendaraan juga jadi berubah, entah itu minum jadi berubah, entah itu dia apalagi coba. Hah? Kok pada ndomblong semua kenapa ini? Jadi berubah ya. Termasuk duduk. Duduk ini disuruh bawa nama Allah, bismillah. Nah, sementara kita mohon maaf, satu hari sedikitnya 17 kali kita baca Al-Fatihah. Betul kan? Sedikitnya 17 kali baca Al-Fatihah. Diajarin suruh bawa nama Allah, bismillah kemana-mana. Tapi coba diingat-ingat, tadi waktu duduk baca bismillah enggak? Duduk di motor baca bismillah enggak? Ya, ketika mau jalan sudah biasa kan bismillah tawakal itu Allah. Gitu kan ya? Tapi ketika duduk tiap hari ini kita kan duduk di kursi, duduk di lantai, duduk. Proses dari berdiri menuju duduk. Coba diingat-ingat, baca bismillah enggak? Enggak. Baca selawat enggak? Enggak. Padahal di hadis disebutkan siapa yang duduk dalam duduknya enggak nyebut nama Allah dan dalam duduknya tidak bersolawat kepadaku, maka duduknya menjadi penyesalan kelak di hari kiamat. Ini perintah loh ini ya. Dalam hadis yang sahih diperintahkan seperti itu. Jadi duduk ini kalau pakai bismillah jadi berkah, enggak pakai jadi penyesalan. Mesti protes, podo wae, Bib. Sama saja tinggal duduk aja kok. Bedanya apa toh begini ya sama baca bismillah bedanya apa? Kan sama-sama duduk. Ya bedanya nanti kamu akan tahu kalau kamu melakukan itu dan tidak kamu lakukan itu. Nanti akan tahu. Bedanya akan tampak dengan mengamalkan. Ya akan tampak dengan mengamalkan. Ya termasuk di antara kalau duduk dengan bismillah itu otomatis setannya minggir. Sehingga orang yang duduk baca bismillah, apalagi ditambahin solawat, maka setan-setan yang ngajak ngerasani itu akan menyingkir. Kenapa? Enggak berani dia. Jangan ajak dia ngerasani. Udah dilindungi oleh para malaikat dengan baca bismillah. Sampai di sini paham enggak ini? Kok pada tegang semua, kenapa? Saya enggak kecepatan toh nyampaikan ya. Enggak ya, nyantai saja. Kemudian bismillah artinya juga minta keberkahan. Selain membawa nama Allah, minta keberkahan dari Allah. Minta keberkahan. Ya Allah, saya akan melakukan amalan ini, tolong diberkatin. Bismillah. Ya, tolong diberkatin. Bismillah juga artinya untuk selalu membawa pertolongan Allah dalam segala aktivitasnya. Bismillah ya, mudah-mudahan selamat. Jadi melakukan apapun enggak lepas minta tolong sama Allah. Itu arti bismillah. Nah, sekarang ini kita kalau melakukan apapun minta tolong sama Allah atau minta tolong sama kemampuan kita? Coba diingat-ingat. Boleh saya ngasih contoh? Tadi yang sudah minum silahkan minum, yang belum ya sekarang minum. Yang tadi pagi, siang, sore minum. Waktu mau minum itu kita sadar punya kemampuan atau sadar enggak punya kemampuan? Coba diingat-ingat. Kita waktu mau minum kan ambil langsung minum kan? Nah, itu sadar punya kemampuan atau sadar enggak punya kemampuan? Sejatinya enggak punya kemampuan toh? Tapi sadarnya punya kemampuan toh? Merasa tinggal ngambil tinggal minum kan? Ya kan, tinggal ngambil tinggal minum. Sehingga kita di saat itulah saat kita ngambil dan kita minum, ya, ngambil dan kita minum, kita merasa kita mampu ngambil dan kita mampu minum, saat itulah kita sudah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menggunakan kekuatan Allah, tapi kita merasa aku bisa, aku mampu. Lah bismillah itu mengajarkan jangan begitu. Kamu mau ngambil pegang ya bismillahirrahmanirrahim. Aku minta tolong ya Allah, beri kekuatan untuk ngangkat ini. Beri kekuatan untuk minum ini, beri kekuatan untuk menelan, beri kekuatan untuk memproses di dalam tubuh dan beri kekuatan nanti untuk mengeluarkannya. Untuk mengeluarkannya bismillah. Jadi dia enggak pernah lepas minta tolong sama Allah. Bayangkan kalau ada orang hidupnya seperti ini. Damai atau enggak damai dirinya? Damai. Bisa stres enggak? Enggak bisa. Lawang dia bersandar terus sama Allah kok. Bersandar. Enggak bisa lemah, mesti kuat. Udah capek, lemas, bismillah. Lain gitu ya. Jadi dorongannya orang ketika bismillah itu luar biasa. Cuman ya alhamdulillah daripada enggak sama sekali ya. Kita ini muncul bismillahnya kalau udah kepepet. Contoh ya. Boleh saya ngasih contoh. Anda tadi kan lewat jembatan nih. Mau ke Masjid Ar-Rodho ada jembatan tuh ya. Lewatnya tinggal lewat aja kan. Tinggal lewat ya. Coba kalau jembatan tuh dirubah. Cuman batang pohon dua dibentangkan. Kanan kiri. Kemudian ban mobil Anda di situ atau ban motor Anda di situ. Harus melewati. Baca apa? Bismillah. Betul kan? Bismillah gitu kan ya. Artinya apa? Moga-moga selamat. Jadi bismillahnya munculnya kapan tuh? Kepepet. Nah, ketika enggak kepepet bukan bismillah lagi yang muncul. Yang muncul apa? Oh, iso, kamu bisa lah ya. Bisa. Nah, ini orang-orang yang soleh enggak pernah lepas. Memang anu ya, kita susah membayangkan hatinya orang-orang soleh. Susah membayangkan hati yang seperti itu. Ini kan hati yang luar biasa. Enggak pisah sama Allah sedetik pun. Enggak bisa. Jadi mau jalannya itu apa namanya? Benar, baik, mau jalannya rusak, ya selalu bismillah. Boleh ngasih contoh lagi? Ya, tapi rodok enggak enak enggak apa ya. Ya. Misalkan jenengan mau makan. Sudah 3 hari enggak makan. Terus yang ada kok roti, ya. Terus rotinya apa, mas, jangan roti lah, kurma. Yang ada kurma, kurmanya keluar setnya gitu. Dan harus makan, enggak makan mati. Makan enggak? Makan. Baca apa? Bismillah. Sama enggak baca bismillahnya makan kurma ada setnya sama makan roti seperti biasanya? Beda. Bedanya di mana? Bismillah. Moga-moga selamat gitu kan ya. Moga-moga selamat bismillah. Mudah-mudahan selamat ini. Tapi kalau makan roti biasanya ya bismillah, tasmiyah. Baca tasmiyah aja. Baca tasmiyah, baca bismillah, udah pahala. Tapi lain, ini ada bismillah dalam arti minta pertolongan Allah, itu makna yang lain lagi. Makna yang lain lagi, bismillah ya, mudah-mudahan saya sehat berkat makan ini, selamat nih, gak menimbulkan penyakit, bismillah. Jadi bismillah yang seperti ini yang dikatakan itu mendatangkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita munculnya bismillah ini ketika kepepet, kepepet, resak, mentok, bismillah. Ya. Contoh lagi, mau nyebrang dari suatu wilayah ke sebuah pulau. Mau ke pulau gitu. Harus ke pulau itu. Enggak ada kapal feri, ya, enggak ada kapal feri, enggak ada kapal boot, yang ada perahu getek. Ya, dan jenengan gak pernah naik kapal. Itu ketika naik baca bismillahnya gimana? Mantep. Bismillah. Udah bismillah ini. Bismillah. Jadi artinya bismillah itu janeki ya moh gitu kan ya. Sebetulnya gak mau nih. Tapi ya bismillah gitu kan ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan selamat. Nah ini bismillah yang begini nih. Seharusnya ada terus bersama kita dalam semua aktivitas. Tapi sayangnya adanya ketika kepepet. Ya udah bagus, tapi ya sayang toh ya. Masa munculnya ketika kepepet? Artinya kesadaran butuh pertolongan Allah itu baru muncul kalau terdesak. Artinya kalau enggak terdesak dia merasa mampu. Artinya kalau tidak terdesak dia merasa bisa, berarti sejak awal dia sudah gagal jadi titiknya huruf ba. Berarti ilmu bismillah ini gampang atau susah? Susah. Gampang-gampang susah. Makanya di situ rahasianya apa kehidupan ya ada di huruf ba. Kalau saya sudah bisa, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak sudah bisa ya selesai. Khatam berarti 30 juz. Berarti khatam. Judulnya kita baru belajar ya alhamdulillah waktu kepepet metu. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, kemudian bismillah ini kalau udah benar-benar orang minta pertolongan sama Allah yang enggak masuk akal bisa terjadi. Masih ingat ceritanya santri yang mau nyebrang sungai itu? Jadi ada santri kalong kalau bilang ya. Ikut ngaji nanti pulang besok datang lagi gitu kan, nggak tidak bermalam di pesantren. Tapi dia setiap pagi datangnya terlambat. Pimpinan pesantren nanya, kamu kok datang terlambat, kenapa? Maaf guru, saya harus jalan memutar karena kalau pagi ini bapak yang menyewakan perahu itu belum datang, jadi saya harus jalan memutar cari jembatan memutar sehingga selalu terlambat. Kata gurunya, ya udah, kamu enggak usah repot-repot naik perahu, jalan mutar. Lah gimana? Baca saja bismillah, kamu bisa jalan di atas air. Baca saja bismillah, kamu bisa jalan di atas air. Muridnya, "Terima kasih, guru." Ya, besoknya muridnya datang pagi enggak terlambat. Ya, kemudian gurunya nanya, "Kamu kok enggak terlambat? Gimana?" "Ya, alhamdulillah, kan guru udah ngajarin." "Ngajarin gimana?" "Ya, baca bismillah, jalan di atas air. Itu yang saya lakukan." Gurunya sama tanda tanya ini ngedebus apa? Ini bohong ya atau mang beneran nih? Kalau masa sih beneran ya? Masa beneran nih? Gurunya juga mulai ngomong ragu nih, masa sih beneran. Terus muridnya ngomong, "Guru, ibu saya itu penasaran, guru saya seperti apa? Karena saya selalu ke pesantren, ibu belum tahu gurunya seperti apa. Saya minta tolong, guru besok pagi-pagi datang ke rumah saya, diundang sarapan sama ibu. Oh iya iya iya. Guru datangnya awal pagi ya guru, jangan terlambat. Siap. Ya, siap. Nah, lah kamu gimana caranya? Saya ya baca bismillah guru. Selesai waktunya pulang, murid ini pulang, gurunya lihat. Benar nih. Di tepi apa kali ya, tepi sungai itu, si murid teriak, "Bismillah!" Jalan di atas air. Enggak tenggelam. Gurunya lihat, lawang muridnya aja seperti ini kok. Kira-kira gurunya bagaimana? Ini muridnya batin begitu, apa gurunya batin begitu. Besok paginya siap mau datang sarapan. Siap mau datang sarapan. Nah muncul nih di hatinya. Tenggelam apa enggak ya? Tenggelam apa? Apa enggak? Maka kakinya tuh maju mundur. Maju mundur. Ya, bismillah. Tenggelam. Karena bismillahnya lain. Ya bismillahnya B. Beda, yang satu mantep minta pertolongan sama Allah, yang satu masih menyandarkan pada kemampuan dirinya. Ya kan dia masih menghitung-hitung, tenggelam atau tidak. Nah kalau orang udah bersandar sama Allah kan gak ngitung kemampuannya lagi. Dia pasrah total pada kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian gurunya ngomong sama santrinya, kamu sekarang cepet ya, lari ke rumah. Ini teman kamu bilang guru terlambat karena belum bisa jalan di atas air. Gurunya mau muter juga. Nah, ini bismillah punya kekuatan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita bawa nama Allah. Ba ismun ya kan? Bismi Allah. Lah apa itu Allah? Allah itu lafzul jalalah. Sebuah nama untuk yang disembah. Sebuah nama untuk yang disembah. Sebuah nama untuk yang ditaati. Jadi yang ditaati itu ya Allah, ya namanya juga Allah. Al-Isim alal Musamma. Kalau nyebut Allah ya Allah gitu. Jadi enggak bisa antara Allah dengan namanya Allah dipisahkan, enggak bisa. Jadi kalau nyebut Allah ya itu Allah. Seperti ada orang bilang Duhai Yahya, berarti lagi ya lagi manggil Yahya, bukan cuma nyebut namanya. Memang namanya disebut, tapi yang dipanggil namanya atau Yahyanya. Yang punya nama. Makanya ketika orang nyebut Allah, dia bukan sekedar menyebut nama Allah, tapi dia lagi betul-betul memanggil yang punya nama Allahnya. Nah, nama Allah ini tidak bisa dihancurkan. Kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu pasti binasa kecuali Allah. Gak mungkin binasa. Semua yang ditujukan untuk Allah tidak akan binasa. Allah gak bisa dibinasakan. Makanya saya masih ingat nasihat daripada almarhum ayah saya. Ayah saya dapat dari kakek saya almarhum. Ketika menjelaskan lafzul jalalah Allah ini. Allah itu gak bisa dihancurkan. Namanya aja gak bisa dihancurkan. Jadi Allah misal diambil alifnya satu di depan. Jadinya apa? Lillah. Untuk Allah. Lamnya diambil lagi satu. Jadinya apa? Lahu. Ya kan? Lahu. Untuk dia Allah. Lamnya diambil lagi. Tersisa apa? Hu. Hu artinya apa? Dia Allah. Tidak bisa. Beda dengan nama Ali misalnya. Ainnya diambil jadinya apa? Li. Untuk kolain udah. Ya. Naufal. Nunnya hilang. Apalagi waflun. Gak cetoh. Ya, nunnya hilang. Gak jelas. Soleh. Sotnya hilang. Jadinya apa? Leh. Gak bisa. Tapi kalau Allah namanya gak bisa dihancurkan. Karena itu nama ini enggak ada yang bisa pakai. Enggak ada yang bisa pakai dan tidak ada yang boleh, enggak ada yang boleh pakai. Makanya ketika ada orang pakai nama Allah ini, maka dipertanyakan. Ya dipertanyakan, enggak boleh. Ini nama milik Allah. Haram pakai nama ini. Jadi ada orang bisa pakai nama, namamu siapa? Allah, haram gitu. Minal kabair termasuk dosa besar. Karena nanti kalau apa namanya? Terjadi pelecehan, repot nih. Bawa-bawa nama Allah. Nah, dan hikmahnya, subhanallah, kalau nama yang lain tuh dipakai. Ya, nama yang lain dipakai. Nama sesembahan tuh dipakai sama yang nyembah. Dipakai ya. Tapi kalau Allah, gak ada yang pakai namanya. Pernah di kitab disebutkan ada ibu yang nekat ngasih nama anaknya Allah, biar keren. Anaknya dikasih nama Allah. Hasilnya apa? Langsung kena petir dari langit. Kena petir dari langit. Anaknya gak apa-apa kena petir, meninggal husnul Khatimah. Lah ibunya kehilangan anak. Ya ibunya kehilangan anak. Nah orang yang muliakan nama Allah dimuliakan sama Allah. Karena, kenapa? Karena muliakan nama Allah sama dengan memuliakan Allah. Maka gak bisa dikatakan begini, ah kan cuma namanya. Saya cinta sama Allah kok, oh namanya kan gak apa-apa gak dimuliakan. Gak bisa. Karena nama Allah dengan Allah gak bisa dipisahkan. Kamu menghinakan nama Allah sama dengan menghinakan Allah. Kamu muliakan nama Allah sama dengan kamu muliakan Allah. Gak bisa dipisahkan antara Allah dengan namanya, antara namanya dengan Allah. Sehingga kalau kita lihat nama Allah jatuh, kita angkat, saat itu sebetulnya Allah sedang mengangkat derajat kita. Ya, Allah mengangkat derajat kita. Dan mohon maaf, banyak sekali orang yang dia beragama Islam, tapi dia gak cinta sama nama Allah. Gak cinta. Saya katakan gak cinta bagaimana? Tahu nama Allah tapi tidak dimuliakan. Contohnya, beli stiker Allah. Stiker tulisannya Allah. Ditempel di dashboard motor. Ditaruh di belakang. Jadi kalau ada orang duduk, Allahnya di bawah pantat. Nanti kalau ada kotoran itu dari roda, ya akhirnya kalau hujan, nanti Allahnya berbelepotan. Nah ini bukan cinta, ini namanya B-O-D-O-P-O-L-L. Udah, jangan dieja. Ya, nama Allah harus dimuliakan, jangan diletakkan di sembarang tempat. Pernah di Pasar Kliwon ini ada seorang ulama almarhum Habib Najib itu di pom bensin lagi isi bensin, lihat ada orang naik motor. Itu lafzul jalalah Allah dipasang di motor di dekatnya mesin di bawah itu. Langsung turun dari mobil beliau. Ya berhak marah, itu nama Tuhan kita kok ya. Kamu pasti bukan muslim. Kalau muslim kamu enggak seperti ini, nama Tuhan saya klentek sekarang juga ini. Ya, ini harus dilepas ini. Ini kamu menghina nama Tuhan saya. Jangan sembarangan ini. Oh, nama Allah kok diletakkan di bawah dekat kaki itu ya. Dekat poster dulu ya. Dekat kaki itu ya. Mungkin biar mesinnya keren kali ya. Ya. Ini ngawur ini. Gak boleh. Dan kita jangan mengatakan itu urusannya dia. Gak bisa. Ini Allah. Bukan urusan dia. Urusan kita. Itu ghirah. Semangat punya agama. Gak boleh ada nama Allah direndahkan. Kok kemudian kita diam. Diam saja. Lewong orang baru punya warung, namanya dipakai sama orang lain. Masanya gak enak, dia marah kok. Masanya gak enak, dia marah. Nah ini Allah kita, kok direndahkan namanya, itu sama dengan merendahkan Allah. Jangan kita diamkan. Harus muncul di hati ghirah Islamiyah. Rasa marah. Meskipun harus disalurkan dengan benar. Disalurkan dengan dengan baik. Dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan kehidupan bermasyarakat, beragama, maupun bernegara. Caranya harus benar, tapi di hati ini harus muncul semangat, enggak benar nih. Makanya kita masih ingat kisah Bishr al-Hafi. Semua udah ingat kan Bishr al-Hafi radhiyallahu anhu? Beliau itu diangkat jadi wali gara-gara ketika dalam keadaan mabuk, teler, pagi-pagi lihat tulisan Allah tergeletak di jalan, di pasar, diinjak-injak orang. Beliau ambil, bersihkan, semprot parfum, dibuntel pakai apa namanya? Sapu tangan, ya, sapu tangannya disemprot parfum lagi, ditaruh di lemari paling atas. Maka saat itu juga langsung diangkat sama Allah. Wahai Bishr, sebagaimana engkau muliakan nama Allah di muka bumi, Allah muliakan namamu di dunia dan di akhirat. Loh ini, kalau orang betul-betul mau menghargai nama Allah. Bismillah. Seharusnya kita dikasih kesempatan bahwa nama Allah itu bangga atau enggak bangga? Senang atau enggak senang? Mantap atau enggak mantap? Nah, pertanyaannya, bisa enggak kita munculkan Bismillah ini dalam urusan hidup kita? Pertanyaan. Kok diem semua, kenapa? Coba renungkanlah satu hari ini. Kapan tadi pakai bismillah, yang betul-betul pakai bismillah? Yang betul-betul pakai bismillah. Biasanya kalau ada momen, di depan mata ada momen, ya, bismillah, gak konangan. Muncul bismillahnya ini. Nah kapan nih bismillah ini muncul dalam aktivitas hidup kita? Muncul bener. Nah coba sekarang kita mulai munculkan. Mau naik motor, bismillah. Ada halangan, gak ada halangan. Jalan mulus maupun jalan rusak. Mobil bagus maupun mobil jelek. Motornya cakep maupun motornya amburadul. Bismillah. Jadi munculkan nama Allah ini tanpa kita bersandar pada kekuatan apapun. Mau jual barang, perkara kita pandai menjual ataupun kita enggak pandai menjual. Pasarnya sepi maupun pasarnya ramai. Munculkan bismillah dengan nama Allah. Jadi muncul benar bismillahnya. Mau mengerjakan suatu, ya misalnya tugas, ngajukan skripsi. Perkara jenengan pandai buat skripsi ataupun enggak pandai buat skripsi, ya yang penting bismillahnya itu yang ditonjolkan. Artinya betul-betul dirasakan, bismillah saya minta tolong sama kamu ya Allah. Tolong saya. Berkati langkah saya. Mudahkan urusan saya. Ya, kalau kita bisa praktek ini, betul-betul praktek bismillah dalam hidup, enggak ada hidup yang berat. Enggak ada hidup yang berat. Kenapa? Karena orang kalau udah melepaskan dari diri, itu orang bisa istirahat. Halo? Ini kok wajah-wajah domblong semua, kenapa ini? Coba lihat jam dulu. Udah 40 menit saya bicara. 40 menit itu waktu yang cepat atau lambat? Hah? 40 menit itu cepat? Oh ya. Cepat ya 40 menit ya. Ya nanti silahkan Anda sholat 40 menit ya. Kalau untuk sholat 40 menit itu cepat atau lambat? Loh kok lambat? Tadi katanya cepat. Jadi yang betul 40 menit itu cepat atau lambat? Udah 40 menit saya bicara. Memang majelis malam Kamis ini, Rabu malam kan tidak mau panjang. Judulnya kan majelis transit. Betul kan ya? Majelis transit dari Masjid Jami As-Saghaf ke Raudhah. Kalau lanjutkan nanti tempatnya Habib Syekh. Saya niati begini kenapa? Biar pahala masjid ini paling banyak. Karena masjid ini menampung yang dari Masjid Jami As-Saghaf, ya, yang menuju tempatnya Habib Syekh. Artinya mendukung kedua majelis. Berarti kan pahalanya ngumpulkan pahala kedua majelis. Keren kan? Innamal amalu binniat. Setuju? Enggak, itu ada yang riak enggak. Jadi enggak usah lama-lama. Bismillah. Nah sekarang mantap enggak bismillahnya? Sudah mulai paham cara make bismillah ya? Sudah, jadi jangan cuma kalau mau kena momen baru bismillah gitu ya. Artinya ada momen, enggak ada momen, bismillah. Soalnya kalau kita praktekkan bismillah, kalau kita lihat ya. Ya doa-doa itu yang pakai bismillah kan banyak. Coba saya kasih ijazah mau. Nah, tapi diamalkan loh ya. Ya. Saya ijazahkan kalian semua untuk baca Wirdun Nawawi setiap pagi. Ya kalau belum bisa ya dimulai seminggu sekali. Nanti aktif setelah Wirdul Latif baca Wirdun Nawawi. Itu bismillah atau isinya? Bismillah ala nafsi, bismillah ala ahli, bismillah ala mali, bismillah itu banyak sekali. Jadi dirinya dibismillahi, keluarganya, anaknya dibismillahi, hartanya dibismillahi. Ya, dimintakan berkat bismillah. Itu indah sekali itu. Wirdun Nawawi itu. Bismillah macam-macam itu ya, bismillah. Lah bismillah ini kalau kita pakai dalam kehidupan, kalau sudah namanya perusahaan dibismillahi, apa ada yang lebih hebat daripada bismillah? Lah kadang kita ini kurang mantep. Yang lain, masa cuman bismillah? Masa cuman bismillah? Bismillah kok cuman, ini kan lucu ya. Habib, yai, apa, gak ada yang lain. Ini kan kok cuman bismillah. Bismillah itu intinya segala-galanya. Dia bukan cuman. Yang jadi masalah hatimu itu yang masih, yang belum pas gitu kan. Kalau hatimu udah pas dengan bismillah ini udah luar biasa itu. Nuklir itu, bismillah itu ya. Kekuatan yang luar biasa. Bawa namanya Allah kok. Masa ada yang lebih hebat dari itu? Gak ada yang lebih hebat dari itu. Saya mau ngomong tentang bismillah ini ya panjang. Doa-doa bismillah kan gak enak disebutkan semuanya ya. Sebagian saja disebutkan. Kalau kita mau safar, doanya bagaimana? Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi. Bismillah dulu. Ya kan? Bismillah dulu. Bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi. Enggak. Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi. Sakharana hadza wa ma kunna lahu mukrinin, dan seterusnya. Kemudian baca doa safar. Itu kalau udah pakai bismillah, judulnya ini naik apapun, ya insya Allah jadinya enak. Jangan kaget kalau di perjalanan jarak yang jauh gak terasa. Ya, jauh tapi gak terasa, tiba-tiba sampai. Ya, ada lagi yang jaraknya jauh jadinya dekat. Mestinya itu 5 jam, jadinya kok cuma 2 jam. Gak masuk akal. Ya memang gak masuk akal, karena kamu lagi gak naik mobil. Naik apa? Naik bis, bismillah. Ya kamu lagi numpang bismillah, nunut bismillah. Nunut namanya Allah. Kalau udah nunut namanya Allah kan yang gak masuk akal, ya terjadi, apapun itu. Kerjaan, digaji cuman dia, satu hari 20 ribu. Satu hari 20 ribu itu kan di bawah UMR Pol, gitu kan ya. Di bawah UMR Pol, ini kerja lillahi ta'ala. Dia kerjanya baca bismillah, terima gajinya bismillah. Anehnya, yang 20 ribu ini berkah, bisa nyekolahkan anaknya, bisa kuliah, bisa beli rumah. Yang lain gajinya satu hari 5 juta, gak bisa beli rumah. Kenapa kok bisa begitu? Yang 20 ribu dapat barokah, yang 5 juta gak dapat bismillah. Jadi gak ada berkahnya. Ini bismillah, kalau kita memantepkan pakai bismillah, hidup tuh gak ada yang susah. Semua hidup itu mudah. Ini terakhir, intermezzo dikit, boleh ya? Ya, pernah capek atau enggak? Ya, oke. Saya capek, tak senden dulu ya. Saya capek bersandar. Nah, kalau orang capek bersandar, jadinya apa? Enak atau? Ya, yang membuat capek itu karena apa? Gak mau bersandar. Betul kan? Gak mau bersandar. Maunya diurusin sendiri, maunya dikerjain sendiri, maunya dipikul sendiri. Ya, semua dipikul. Jadinya ya capek. Contoh, jenengan dari sini menuju Stadion Manahan. Jalan kaki, capek enggak? Capek. Lah kalau numpang mobil? Enggak. Lah yang bedakan apa itu? Yang membedakan antara jalan kaki sama naik mobil itu enggak capek, yang bedakan apa? Karena bersandar sama mobil. Lah kalau jenengan di mobil jalan kaki juga capek enggak? Udah di mobil pakai jalan kaki gitu kan, sana sini ya capek gitu kan. Ya kalau orang mau bersandar sama mobil, dia enggak capek. Nah, hidup ini kalau kita mau melepaskan diri, lepaskan aja, lepas. Udah saya bodoh, saya enggak bisa apa-apa, udah. Ya Allah, saya minta tolong sama kamu. Senden dah. Tak tolong ya Allah, tolong diurusin ya Allah. Udah pasrah. Saya enggak bisa apa-apa ya Allah. Bismillah udah. Enak itu. Artinya orang bismillah itu orang yang mulai kerja loh, bukan ya Allah udah saya pasrah sama kamu ya Allah. Udah. Silakan diurusi, kurang ajar awakmu. Kamu kurang ajar begitu. Oh, judulnya bismillah itu kan memulai segala sesuatu. Jadi beraksi, bukan ngelemprek begini. Tapi beda, bismillah itu dia beraksi dengan dia pasrah. Kan enak tuh. Udah, bismillah. Bismillah, jalan. Jadi jalannya itu enggak ada beban gitu. Bismillah. Ada apa? Bismillah. Jalan tanpa beban. Tapi kalau mulai dipikir, begini, ini begini, ini begini, ini begini. Tunggu tanggal mainnya, ini plak. Jeblok nanti. Ya, tunggu tanggal mainnya nanti plak. Akan jeblok. Jeblok itu bahasa Jawa. Ya, bahasa Indonesianya bukan meletus. Bledos itu juga bahasa Jawa. Kalau balon itu apa? Meletus, ya. Kalau ban, bahasa Jawanya ban kan bledos. Kalau Indonesianya ban pecah. Jadi ada ban pecah. Pecah itu untuk apa? Kaca. Lah, ban itu karet atau kaca? Lah, kalau dibilang pecah? Itu bahasa Indonesia gitu kan. Ban meledak, terlampau besar, masa ban meledak? Maka dicari bahasa yang rodok pas itu ya pecah, ya. Pecah itu agak pas itu untuk ban. Tapi kalau kepala? Kepala tadi pakai kepalanya apa? Pecah. Bukan kepalanya meledak. Jeblok pecah kepalanya nanti ya. Kenapa kepalanya pecah? Lah wong enggak dikasih tugas untuk mikir, tapi dia pikir semua dipegang sama dia, beban capek toh ya. Makanya bismillah udah jalan bismillah. Makanya bismillah. Idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu udah bertekad melakukan segala sesuatu yang baik, maka kamu tawakal sama Allah. Jangan bertekad melakukan yang buruk, udah saya tekad mau ngerampok, saya tawakal sama Allah. Nanti kalau memang takdir saya jadi orang baik kan digagalkan sama Allah, ngawur kamu. Ya, tawakal Allah itu idza azamta, kalau kamu punya tekad yang baik, udah pasrah sama Allah, minta tolong sama Allah, enggak usah bingung macam-macam. Contoh, mau bangun majelis ini. Bangun majelis ini. Kita ini kan bareng-bareng bangun majelis ini. Coba kalau kebanyakan mikir. Jadi enggak? Nah, kalau enggak mikir. Enggak mikir katanya enggak jadi, kebanyakan mikir juga enggak jadi. Lah terus harusnya gimana? Coba saya mau nanya. Ya tadi itu berpikir tanpa beban, paham kan ya? Jadi mikir tapi enggak mikir. Maksudnya ya bismillah udah. Bismillah, pasrahkan sama Allah, sandarkan sama Allah. Udah, ya Allah, tolong dipikul. Ya Allah, tolong dipikul. Saya akan kerjakan yang seharusnya. Yang saya jalankan, saya jalankan, ya Allah. Harusnya beli semen, ya beli. Harusnya beli pasir, ya beli pasir. Enggak punya duit, ya minta. Kan begitu. Itu namanya bismillah. Udah bismillah. Bawa nama Allah, minta tolong sama Allah. Duit enggak ada, ya udah minta. Ya Allah, tolong minta duit. Ya, ya Allah, tolong. Ya, beri ini. Ya Allah, tolong. Jadi terus sandar sama Allah Ta'ala. Kalau itu bisa kita terapkan dari mulai bangun tidur sampai tidur, selesai ini. Berarti hidup kita tuh enak pol. Cuman sayangnya sampai hari ini bismillah kita baru muncul kalau kepepet. Betul kan? Kalau udah kepepet baru bismillah. Contoh, ini ngasih contoh lagi enak karena musim hujan ya. Nah, ini kan banyak genangan air di mana-mana kan? Genangan air 1 meter ada kan? Tapi kan namanya juga genangan air. 5 meter juga genangan air. Manusia suka lebih banjir. Padahal cuma genangan air 10 meter. Ya, genangan air 10 meter itu namanya apa? Tsunami. Ya, banjir itu kan sekedar genangan air. Tapi 10 meter, 5 meter, 3 meter. Lah bedanya sama yang 20 cm apa? Yang 20 cm dibilang banjir enggak? 20 cm. Baru banjir ke kecil. Kalau 5 cm? Ya genangan air tadi kan ya. Ada genangan air. Ketika genangan air itu besar, maka disebut banjir. Anda naik motor mau lewat satu jalan. Harus lewat jalan raya itu. Enggak bisa tidak. Ada genangan air 30 cm. Dan harus jalan. Kalau enggak balik muternya 30 kilo. Nunggu surut gak mungkin. Gak jelas kapan surutnya. Kira-kira lewat atau gak lewat? Lewat. Lewatnya baca apa? Baca apa? Terus bismillahnya maksudnya apa tadi? Udah. Kan melepaskan diri dari kemampuan motor. Betul kan? Wah ini kalau melepek. Kemasukan air mati ya. Airnya kan cuma gini dok. Mudah-mudahan gak kemasukan air. Kalau toh kemasukan air mudah-mudahan gak mati. Betul kan? Bismillah jalan. Kan begitu. Munculnya bismillah kapan tadi? Kepepet. Ya kita ini pada makom itu, makom kepepet. Jadi munculnya Allahnya kalau lagi kepepet. Jadi kalau enggak kepepet Allahnya ditinggalkan. Ditinggalkan. Nah ini gagal, gagal Al-Fatihah itu ya kita-kita ini. Jadi Al-Fatihah satu hari diulang 17 kali itu bismillah enggak paham. Gak paham-paham. Mudah-mudahan setelah hari ini, malam ini semakin paham. Ya semakin paham. Nah kalau udah bisa bawa nama Allah, berarti dia sudah bisa bawa Allah. Berarti dia sudah tahu punya Tuhan. Berarti selama ini hidup merasa gak punya Tuhan. Merasa jalan sendiri. Ngeri atau gak ngeri? Ngeri. Jadi kalau selama ini puyeng, wajar atau gak wajar? Wajah. Nah, makanya Allah katakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah ketahuilah sungguh hanya dengan zikir, menyebut, mengingat Allah bi dzikrillah, mengingat Allah, maka hati jadi tenang. Karena orang udah ingat Allah, selesai. Jadi ingat Allah kok, bismillah ingat Allah. Allahnya apa? Maha kaya, maha memberi, maha kuat, maha hebat, maha. Lah kamu apa? Enggak punya maha. aku lemah ini, ya udah saya bawa aja namamu ya Allah, tolong sama kamu, selesai. Begitu ingat punya Allah, selesai itu. Yang buat resah, buat gelisah, selesai. Nah, insyaallah ini bisa saya sampaikan. Alhamdulillah genap sudah 56 menit saya berbicara. Insyaallah dilanjut di majlisnya Habib Syekh. Saya sengaja rebu saya buat di sini ya, biar tempat ini juga dapat barokahnya ya. Nah, ini kan juga kalau dilihat dari luar tuh cakep. Saya dia pengen jenengan duduk di dalam, saya ngajarnya di luar. Enak itu di sana itu, yang di luar tuh angin semilir itu. Yang di sini kepanasan, betul ya? Yang di luar sepoi enak. Dan kalau dia mau selfie paling cakep yang di luar itu. Madep ini cepret lihat suasana dalam ini ya. Ini suasana ruangan yang penuh cahaya ini, kalau dia dari luar tuh indah. Dilihat dari luar. Dan jenengan yang di dalam tidak merasakan keindahan. Memang biasa manusia itu begitu. Ya, kalau dia lihat dari jauh, dia baru bisa tahu keindahan dirinya. Terakhir, saya dapat ilmu dikit di tengah pengajian. Semoga barokah manfaat mau saya tularkan. Ya. Manusia itu, kalau masih di dunia, dia jelek. Nanti kalau udah di surga dia itu jadi bagusnya luar biasa. Dan bentuknya dia di surga sama sekali berbeda dengan bentuknya di dunia. Tingginya, gantengnya, posturnya semua berbeda. Mungkin ada orang yang bilang, gak masuk akal, masa sih, gimana? Tolong dikasih contohnya, biar mudah, biar paham. Ya udahlah, saya akan sebut Anda semua ini kepompong. Kepompong. Kepompong itu ganteng atau jelek? Jelek. Berarti Anda yang keras gitu loh ya. Ya, kepompong itu ganteng atau jelek? Jelek. Lah, saya kepompong, Anda kepompong. Berarti kita jelek. Seganteng-gantengnya kita ini kepompong. Lah, kapan itu kita ganteng betul, bagus betul, cantik betul? Nanti kalau udah di surga. Di surga jadi apa? Kupu-kupu. Sekarang saya mau nanya, kepompong sama kupu-kupu bisa disamakan enggak? Ya. Terus kalau ada kepompong ngomong, kupu-kupu, kamu tuh sebetulnya seperti saya. Ini kepompong gila atau normal? Walaupun dia benar, kamu seperti saya. Ya beda mas gitu ya. Kamu kepompong, saya kupu-kupu. Ya tapi kamu kan dulu dari saya, dari kepompong. Nah hidup di dunia ini ya. Hidup di dunia ini proses untuk jadi kupu-kupunya nanti. Ya kok jadi kupu-kupunya nanti. Maka kita biar jadi kupu-kupu. Di dunia harus jadi seperti kepompong. Dibungkus rapet. Makanya Allah serba membungkus. Aurat, aib, semua dibungkus. Nah nanti begitu masuk kubur, dibungkus beneran, ditutup. Tep. Nah begitu ditutup rapet, maka berubah jadi kupu-kupu. Nah, jenengan pilih mana? Kepompong atau kupu-kupu? Ya, kalau pengen kupu-kupu, kayak endang mati. Mesti mikirnya gitu. Beb, kalau pengen kupu-kupu, mati dulu gitu ya. Nah, insya Allah ini, makanya kalau diri kita masih merasa kok wajah saya kurang tampan, kurang cantik, gak apa-apa. Namanya juga kepompong ya. Nanti kalau udah jadi kupu-kupu kan berubah dengan sendirinya. Udah enggak usah bingung dengan yang begitu-begitu. Ya nikmati saja proses untuk menjadi kupu-kupu. Nah ini membalut diri ya, membalut diri tadi itu yang perlu nutup diri kita dari yang ngomong jelek kok dibuka-buka. Kepompong itu kan welek, makanya ditutup gitu ya, biar jadi bagus insyaallah. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa yang bisa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali 'ala sarairi wa niyyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khathiyati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك، راغب في رضاك، مستسلم لقضاك، فاكتبني من أولياك، واسلك بي سبيل هداك، وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ini kita baca Fatihah untuk Mas Sandi beserta istrinya yang datang jauh-jauh dari Bandung naik kereta ke Solo cuman pengen datang majelis ini. Ya, datang semalam menjelang subuh dini hari, selepas majelis ini mau balik. Mana Mas Sandi tadi? Mas Sandi posisinya di mana? Nah, ini ya, kita doakan semoga perjalanannya ke Solo dan pulang diberkati Allah Ta'ala. Semoga oleh Allah Ta'ala diberi keberkahan dalam kehidupannya untuk dirinya, keluarganya, dan teman-temannya serta semua orang yang berhubungan dengannya. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Yang mau duduk silakan duduk, yang mau lanjut tempatnya Habib Syekh silakan lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.